seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tak menjadi lesu, berjalan dan tak menjadi lelah. Mereka berlari dan tak menjadi lesu, berjalan dan tak menjadi soon.